jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi angsalipun kula kali panjenengan ngaos dipun sarengi kalian turungin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan dipun paringi ilmu ingkang manfaat. Barokai pengajian niki mugi-mugi numrambai nulari dumateng keluarga kula kali panjenengan. Sedaya dipun paringi umur sing barokah. Uripe mugi-mugi dipun senengaken kali Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi sihah wal afiah. Dipun paringi rizki sing cukup. Dipun kabulaken lan dipun sembadani nopo ingkang dipun suwun. Lan mugi-mugi sedaya dipun dadosaken tiyang ingkang sholihin dan sholihah. Para rawuh nglanjutaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad sing tasik membahas tentang beberapa ucapan ataupun perilaku sing kula kali panjenengan kadang-kadang belum mengetahui dan tidak terasa hal itu menyebabkan kemurtadan ataupun dosa besar yang menghapuskan amal-amal baik kula kali panjenengan. Mugi-mugi kelawan ngaos ngeten niki selama perjalanan hidup kula kali panjenengan sak keluarga dipun bentengi, dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun tulungi saged ngeramut mengembangkan akidah sing dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala niku ahli sunnah wal di antarane yang menyebabkan orang itu murtad. Kalau wingi dipun jelasaken wa ka ayyu faddilul wali wa ka ayyu faddilal waliyu ala nabi. Kaya omongane wong utawa keyakinane siji wong ana sijine wali sing disenengi sing dicocoki oleh hormat nang wali iku mang sampai dhewe niku ngomong wali iki sakjane derajate wis padha ambek nah Nabi sangkingai Nabi Muhammad iku Nabi sing terakhir lah. Sakpiro dukure derajate wali boten saged ngalan no derajate na Nabi. Lekne ana wong sing ngakoni ngoten niku ngalan no Nabi, Nabi sapa ae ngoten niku ndadek nomor sat. Meskipun kula kali panjenengan dipun anjuraken miturut agama kongkon seneng nanggene wali gak oleh benci nanggene sijine wali. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sapa sing musuhi utawa nglarakno ngino nanggene aku yo napa Gusti tiyang sing katene wani musuhi utawa nglarai teng panjenengan yo gak lek kon kate nglawan aku yo gak tapi kon iku mang nglarani utawa ngenyek nang jene wong sing tak kasih sinten tiyang sing wali niku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wong sing ngaku iman nang gene Gusti Allah terus imane niku mau dirambut. Dadi gak tahu pot, boten tahu imane niku mau sampai ngilang. Umpama ya apa ngilang itu? Ya. La yasriku sariku khina yasrik wa huwa mukmin. Ana wong iman mari ngono dipasrahi dhuwit. Dhewe butuh ngentit dhuwit. Nah, lah lek wong iku tau ngentit dhuwit ngono dhuwit sapa dhuwit wong liya gak bakal dadi wali. Krana wali iku imane gak tau redup. Mboten tahu kurang blas terus meningkat. Nang dinandi dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Goro nggih ngoten. Lah nek wong goro niku termasuk wong iku mang imane coplok ketika goro. Betul. Lah nek wong niku wae terus iman wa kanu yattaqun. Bendinane niku wedi rumangsa diawasi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho lek kapan ana wong kaya ngene iku mang dinyek, maka orang itu berarti faqad adzantuhu bil kharab, telah mengibarkan bendera untuk memerangi nang ngene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lho wali niku macam-macam, ana sing wali majdub itu memang ditarik oleh Allah. Artinya ditarik, wis gatik proses langsung didadekno waline Gusti Allah. Lho lek wong iku di dalam majdib niku ten niku wau, lek dalam kandungan gendongane utawa pangkuane Gusti Allah, khaliyae utawa tingkah polae gak kenek ditiru kaya arek cilik. Ya. Wadah macam iki. Ini manakib ini wonten macam-macam wa wali. Wa au yajuzu bi'satan nabi ba'tan nabi sallallahu alaihi wasallam. Utawa ana wong sing ngarani setelah nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang nabi kaya sing diyakini utawa merupakan akidah sing diyakini menjadi syaraté ngene iku golongané Islam jamaah. Lho lek muni ana nabi sakmarine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu sudah keluar dari Islam, gak oleh gawe label murtad. Wa ka ayyakulu lan koyok waka ayyakula lan koyok yento ngucap sapa wong dia ngaku ngene mari wiritan mari sembarang innahu ra'allaha ayanan sak temene dhe'e kumang dengan ibadahnya dengan wiritannya dapat melihat Allah dengan kedua bola mata sendiri itu. Wah. Apakah pernah terjadi nalikane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani niku wonten wakeh-wakeh banter-banteri wali niku wonten tiyang sing wali digawe kramat tapi digawe senes kramat. Iya, krana bersine ati saking kepingine dhek iku mang dadi wali golek guru gak tepak akhire dia iku mang iso mbadi wong. Iso betik akhire sampai ngaku dia itu annahu yarallaha taala. Piyambee saged ningali Allah Subhanahu wa taala. Padahal santri pun kata ibadahe nggih ngoten, langsung dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Yo napa Syekh Abdul Qadir Jailani? Yang guru niki pengikutnya banyak, doanya top chair, ngaku kepethuk Gusti Allah sampean kalah. Keliru. Wong iku lekne sampai ngomong wali sapa ae, nabi sapa ae, lek ngomong ana donya dek iku wis kepethuk ambek Gusti Allah, itu adalah bohong. Yo napa kok saged ngoten nggih kok ngeten ngene jarene Gusti kangge kok dijalani ngene manakib niku ngoten iki ngono wong iki gak ndelok nanggene Gusti Allah. Gusti Allah iku dudukno nuri cahayai sulae sinari Gusti Allah dek iku mang iso sampe meneh nembus nang kene nang kene nang kene seakan-akan iki duduk dek iku mang kon tobat langsung tobat derajat kewaliane digusuk ambek Gusti Allah. Lho wis tingkat kaya ngono sik iso kepreset apa maneh kados kula kali panjenengan mergane ibadah niki kudu sing ikhlas golek guru sing bener. Ya. Yeah. Tidak punya tujuan apa-apa. Tujuan kita itu adalah ikhlas krana Gusti Allah, ngadepi Gusti Allah tok. Perkara ana ngene-kene, ana kekramatan, ana wong iku iso mbede, iso memprediksi, iso membaca, iso ngene membaca hatinya orang dan lain sebagainya. Mboten nangsal kepincut. Ya. Yeah. Mboten nangsal kepincut. Sinten kemawon. Ya. Yeah. Lek ne wong iku mang iso badhe, iso ngene, iso ngene, iso ngene, ngoten niku kabeh teko bersine ati. Ya. Yeah. Lalek kula kali panjenengan umpama wiritan iki cek ne iso ngene, wiritan iki cek ne iki, ibadah ngene cek ne iki, cek ne iki. Ngoten niku adalah engkin dadekno kula kali sampean keliru dalane. Ya. Yeah. Au kallamahu utawa ana wong sing ngaku-ngaku dijak guneman ambek Gusti Allah syafahan dengan berbicara dengan lisannya sendiri. Enggak mungkin. Wong sing ngaku ngene ku mang termasuk sudah murtad. Au annallaha yahullu fi suratin hasanatin. Utawa tiang niku wau kodok. Aku diketoki Gusti Allah. Ya apa? Wong iku mang rupa ngene, ngene dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedaya niku wau lek diomongno piyambeke niku wau kepethuk dengan jaga utawa nalikane tangi. Lah lek kaya cerita-cerita niku ya napa? Ana wong tunggale wong sing saleh mati. Ya. Mari ngono diempekno ambek siji santrine. Sampai dek iku mang kiamat sehingga kepethuk Gusti Allah. Ngipi. Lek ngipi ya napa? Ngipi kepethuk Gusti Allah. Wong ngipi. Iya. Nggih oleh-oleh mawon. Tapi lek ning ngomong aku iki mang kepethuk Gusti Allah rupa ngene gak oleh. Lah lek ngipi aku mang ngipi ngene-ngene. Apa-apa ngipi mboten sampe dadekno murtad. Tapi kula kali sampean pun sampe ngarang-ngarang biasane wonten. Aku rek mambengi mari kepethuk Kanjeng Nabi, wonge koyok ngene-ngene niru. Lek pancen kon niku mang tau kepethuk Kanjeng Nabi, kelakuanmu gak kaya ngono. Iya. Yeah. Wonten tiyang niku ya. Yeah. Nate dipun panggih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak niku piyambake dadi wong sing loman, gak eman maca selawat tok. Seakan-akan dibayangi terus ambek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang gene para habaib, para sripa, para ngene, dia itu dibayangi. Begitu indah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai gak eman duwike, gak eman oleh hormat nang gene wong niku gak ndelok kiyaine. Padahal dek kiai. ngurmati nang arek cilik, nang anak yatim yang ngeten. Betul jane wong iki tau kepethuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasae tiyang niku kadang-kadang ngeten. Cekne diakoni ngaku-ngaku kepethuk Rasulullah. Lale wong ngipi, gak ngipi, ngarang-ngarang ngipi. Kepethuk Rasulullah ngoten iku nggih termasuk goro. Apa maneh goroi wong dhek iku mang goroi nang gene wong Islam kepethuk Kanjeng Nabi iku ndadekno dosa gedhe. Lek wis dosa gedhe parek utawa cedhek ambek murtati, mboten asal. Lek gak ngipi, ojo kon warang ngipi, ojo kon ngarang-ngarang ngipi petuk Kanjeng Nabi, ngipi kepetuk Nabi Khidir, cuman digawe wong-wong cekne gelem ngako ni gak ono gaene. Kira-kira kon ngomong ngono iku mang lho. Kon kepetuk Nabi Khidir, kon kepetuk Kanjeng Nabi, gak rumangsa kon. Omonganmu besok tapi ditarap ambek Gusti Allah. Bayang nongol di kumang lek ngomong nongol di kumang besok ditakok nongol Gusti Allah. Konmut nang ini jamaah masjid bien. Kon jadi diarani wali kon kondo. Mungkin wong-wong pun aku mari ke petuk Syekh Abdul Qadir Jailani gini. Jadi apa? Wong-wong jadi ini gelem melok manakib ngoten. Kira-kira kula kali kula lek ngomong ngoten niku nang arepe sampean ditarap Gusti Allah wani ya kira-kira. Nah, lek gak wani aja ngomong ngono. Nggih. Yeah. Aja ngomong ngono. Percuma. Jarahi nggih botak. Sing ikhlas sae wis ibadah. Iya. Yeah. Perkara pangkat, perkara napa? Kemasyhuran. Itu nanti kita temukan lek kula kali sampean wis kate mati ditelok lek wis mati la iku ketok pun la lek sik urip ngeten dereng ya yeah. Durung garuan terus malih sing nyebabaken tiang-tiang niku seseorang itu akan menjadi murtad dan dosa besar wa ka ayyakula annahu ra allaha ayanan fid dunya ngene. Ya Allah. Wa annallahu wa au annallaha yukhillu fi suratin hasanatin utawa de'e kumang tau ndelok Gusti Allah rupa wong sing kuanteng. Wa annahu yutimuhu utawa de'e kumang ngomong aku tau semedi ana ngene-ngene sampe kepethuk iki mari ngono aku di ombeni tambah wayaskihu au asqata anhu tamyiz bainal halal wal haram utawa ana wong ngaku-ngaku ngene aku sakniki mari ibadah mari meguru nang kene sijine guru aku dikongkon topo sampai kepethuk iki, kepethuk Nabi Khidir, kepethuk Nabi iki, kepethuk iki, kepethuk Malaikat Jibril dan lain sebagainya. Sehingga aku sakniki duwe pangkat, wis gak oleh bedakno halal haram, iku padha ae kangene aku. Lah, sopo ae sing aku koyok ngono iku murtad. Lek ono aliran yang mengatakan bahwa aliran ini, ibadah ini bisa menghapuskan, menghalalkan, tidak ada perbedaan yang halal dan haram, kabeh oleh dilakoni, kabeh oleh dipangan, maka itu adalah ajaran yang murtad. Au annal abda utawa ana wong ngomong maneh. Lek kula kali sampean ngeten iki jarang ketemu. Tapi engko lekne kepethuk wong-wong sing kate stres-stres iku biasane ngoten. Iya. Yeah. Kuatah diantara aliran ilan lek kula kali sampean ngoleh ingin di Indonesia ini kuatah iya ono kalane singarani iki ajaran ini saya Siti Jenar ono singgini semua itu adalah pengakuan-pengakuan tanpa ada bukti iya tanpa ada bukti iku singgara nomor murtad au annal abda utawa ana sijine wong bawa ana wong ngarani kon gelemah tak dudukno biasane wong ngoten ngeten iki ahli wong sing ahli ibadah wong ahli wiritan senenge ning ngene kepingin ngene biasane ana ae ana jagong-jagongan mari ngomong aku duwe guru ya apa wis aja anu dhisik delok dhisik dek iku tau ngene tau ngene tau ngene tau ngene dia itu yasilu ilallahi dek iku sudah sampai menemui derajat nemui Allah subhanahu wa ta'ala tapi dek iku mang duwe jalan pintas min ghairi tariqil ubudiyati gak liwat sembayang gak liwat poso gak liwat syariat krono de'i kumang kepeduk Nabi Khidir Dewi kepeduk malaikat Jibril kepeduk malaikat Isra ya sopoai singono ojo diladeni percuma meskipun piyambe'i ku umpomo iso marasno penyakit sampean iso menghilangkan kesusahan sampean bisa mengatasi kesulitan hidup sampean ojo percaya iya ojo percaya lek percaya ngono iku mang termasuk yo melok murtad iya ana wis au annahu wasala rutbatan utawa ana sijine wong ngaku-ngaku ana sijine gurune teko ibadahe teko wiritane teko posone teko apane piyambe iku sampai pada tingkatan pangkat sakata anhu taklif sing dhek iku mang wis bebas sembarang padha ambek setan ngaku-ngaku nang kene Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iya yeah. Bareng ngaku-ngaku piyambeke gurune piyambeke ngene jani malaikat buri-burine apa abah tulakal muharramat Syekh Abdul Qadir Jailani oleh sampean sodako wis gak kenek dihitung oleh sampean tangi bengi sewengi-wengi gak tau turu wis gak ono sing ngalano oleh sampean ngaji gak ono sing nandingi dipuji terus pancen dirasakno persis ambek kelakuan bendinane persis iya buri-burine ya apa krono ibadah lan poso sampean ngene iki maeng sampean sakniki dibebasno ambek Gusti Allah wis sampean nglakoni dosa apa ae gak apa-apa iya yeah. Sampean nglakoni apa ae gak apa-apa pisan pangkat sampean ban pancet jarene Syekh Abdul Qadir Jailani raimu iku setan ngoten lho ya kok iso omongan ngono iku dudu omongan wong bener iya yeah. Wis nyingkir ya ngoten nyingkir iya yeah. Nyingkir iya percane gak ono wong selama urip ono donya ini dibebaskan dari tugas-tugas yang ditugaskan kali Allah subhanahu wa ta'ala wakadha lan iku koyok-koyok mengkono murtad yakfuru bisa dadi kafir sopo man wong wong sing ya apa sakhara kang ngina minghina meremehkan bismillahi ta'ala kelawan asmane Allah ta'ala umbomong ya tuun sewu kan tiang-tiang ini biasanya kan ono uang sing ini ya ngarani Quran niku nyekel Quran niku masih gak duwe wudu gak apa-apa kan nonton jadi ini gak oleh layamusuhu ilal mutahharun kadang-kadang ngono ya. Terus wong sing ngoten niku mang atase ngene ae, ngoten ya. Iki lho bismillah. Bismillah iku mang ditulis sampe padahal iku termasuk ayatul Qur'an. Ditele kertas. Saking manggel e dek. Atase kertas ngene apa ono sak elekno. Wes apa-apa aku. Lah. Ya bener kon gak apa-apa, gak kualat. Kelakuanmu ngono iku manggel nyek bismillah padahal iku ayat Quran. Padahal iku satu ayat min kalamillah. Olehmu ngedi-ngedi ngono iku mangino ngene iku mang wis keluar dari is. Ya. Yeah. Kaya apa ae jenenge asmane Gusti Allah iku mang perlu dihormati. Ya. Yeah. Lek kapan kula kali panjenengan gelem ngurmati utawa ndelek Quran pada tempat-tempat gak sampai ditumpuk ya mbek apa-apa iku dadekno barokah. Ya. Yeah. Pernah saya ceritakan bahwa seorang sing piyambek niku mau wis sembarang dilakoni gak wis mlebu Islam. Dudu wong Islam sembarang maksiat wis dilakoni. Siji dina piyambek niku kepethuk tulisan bismillah. Ditelok iki-iki kaya tulisan ngene masjid iki. Sing dingene dhuwur iki. Rupane iki jeneng sing apik iki tulisan apik. Dadakno ana ngene tempat sampah. Akhirnya piyambe ini kuau dijokok, begitu dijokok, dibreseni, seakan dibreseni maringono tiga minyak wangi, bareng dijele minyak wangi maringono piyambe di aman. Lo kelawan ngurmati bismillah, sing onok tempat sampah terus diodor ngoten iki wau. Piyambe sing angel tutur-tuturane niku wau kontan dibuka ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang sulit untuk ditembus ambek rahmate Gusti Allah, membukakan pintu tobat krana ngoten niku wau dibuka ambek Gusti Allah, wong iki didadekno tobat melbu Islam dan didadekno wong sing soleh husnul khotimah. Ya. Yeah. Kebalikannya ya apa? Wong sing ahli ngremeno tulisan-tulisan Al-Qur'an, hadis-hadis Kanjeng Nabi berserakan, dikhawatirkan uripe gak barokah, memberikan satu bencana wal iyadu billah engko-engko lekne mati suul khotimah. Dadi lek ana tulisan Qur'an, tulisan apa? Perlu dirawat, diletakkan yang benar. Ojo sampai ngicak-ngicak ngenyek satu tulisan tulisan asmane Gusti Allah au nabiyihi utawa asmane nabi au bi amrihi utawa ngenyek perintahe Gusti Allah atase ngene ae gak apa-apa ngoten ya ojo muni atase alah sembahyang ae pisan mosok apa-apa. Ya. Ngremeno perintahe Gusti Allah sing diwajibna ngoten niku wau terkadang bisa menjadikan murtad. Krana apa? Ngremeno sing diremene niku senes perintahe tapi ngremeno nanggene Gusti Allah. Au nahyihi utawa ngremeno gak ngreken larangane Gusti Allah. Ada asalin zina ini. Ya. Kalau lagi bikin zina gampang. Melok si ayah apa? Taki apa? Mut'ah. Tidak. Ya. Mut'ah itu zina. Ojo digawe gampang. Garai murtad. Ya. Au biwaktihi. Sembono uga. Piyambe ini gua ngenyek. Nanggini janji-janji ini Gusti Allah. Jare ne wong sing ahli sembahyang iku uripe enak. Sing ahli jamaah ngene, delok nyatane tanggamu iku mulai biyen pancet tae. Iya. Koncone lho melarat-larat tok. Delon aku masih gak nang ngene-ngene-ngene. Sugi-sugi. Ngoten. Lah. Loh, orang ngeten iki dengan tidak sengaja ngelekno nang ngene kelakuane wong sing saleh. Kumpulan-kumpulan tok ae balak-balik urunan bolak kapan sugine? Iya. Yeah. Padahal kumpulan itu silaturahmi dan lain sebagainya membaca selawat. Loh, kritik-kritik kumpulan-kumpulan yang ada dasarnya ngoten niku wau, benci ngoten niku wau, iku dadekno murtad. Nggih. Awaidihi utawa piyambake niku wau mboten ngreken nanggene ancamane Gusti Allah. Jarene wong sing ngremeno sembayang urip gak barokah. Gak barokah apane nyatane awak ya ngene iki. Ngoten ya. Lah kok sembayang toke kapan sugene? Lene ana wong ngomong ngono, gak percaya ambek ancaman-ancaman peringatan apa sing diwaduhi Al-Qur'an. Apa yang dikatakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek ne sampe teko ngenyek ngoten niku wau garak nomor 1. Wakeh wong sing ngoten iki ngeten iki. Dengan kehidupannya uripe wis enak, koyok-koyok piyambeke kelakuane apik niku. Jari ini Syekh Athaillah sing ngarang kitab hikam ngeten. Ikhdar atiatin wujuda ihsanihi lek ne kapan kon iku mang diapii uripmu disenengno ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma'a isaatika padahal kelakuanmu bendinamu gak cocok ambik piwulangane Kanjeng Nabi, piwulangane Gusti Allah. Dikongkon sedako, kon dikon zakat, gak tahu zakat, tapi kon tambah sugih. Dikongkon sing apik nang tangga, malah kon sombongi. Tanggon diae sing gak kon nyek. Kon gak eling kon biyen iku uripmu melarat. Saking ae kon sakniki dikae sugih. Pirang-pirang wong sing biyen asale sugih sakniki melarat, apa kon gak iso melarat ta? Durung karuan kon sakniki sugih anakmu besok gak melarat. Sing luwe lara maneh, besok kon lekne wis mati ana kuburan kon delok. Jari kon sing ngomong, anakku gak bakal melarat, tak tinggali toko, tak tinggali sawah, tak tinggali tambak. Bareng kon tinggal mati kon ana kuburan weru dhewe. Anakmu dadi kirih. Kira-kira gak nangis kon. Iya. Lho lek tingkah polamu iku gak bener tapi uripmu enak, ngono iku ilinga. Kon ngono iku dilulu ambek Gusti Allah. Kon wis dadi sudi ambek Gusti Allah. Gusti Allah mblenek delok raimu. Mergane kon apa ae kon ngakoni apik entakei kon. Aja jaluk maneh kon. Kon lek wis mati, awas kon. Iya. Yeah. Mergane lek ana wong niku wau sugih, uripe enak, kelakuane gak bener, dono. Pompom durung kecipratan peringatane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ausaghara utawa piyambe niku wau nyilik-nyilikno ismallahi taala ing asmane Gusti Allah awas wau utawa sifat-sifat Gusti Allah. Contone umpama Allahu muliyun. So kene Gusti Allah paling ana donya tok. Ngoten ya. So kene Gusti Allah terbatas dan lain sebagainya. Biasane wong-wong niku mboten ngoten. Dalam kehidupan sehari-hari awak iki sugih iso ngene iso ngene iso ngene dan lain sebagainya. Pokoke dia itu melihat kekaguman selain Allah, melihat Allah itu semakin mboten angsal. Au ghaira ayu ghayara utawa piyambake niku mau merubah sayan satu saja minal qur'ani dari Al-Qur'an. Quran iku mang diowahi. Iku pun menjadi murtad. Apa mana ngarani Quran sing sakniki iki itu tidak asli. Sing asli masih disimpan. Nah ini ku tambah murtatan mana? Ya. Dalam kesan ini kok mau cek Quran? Ya, durung aman. Besok lewis aman metu dewi Quran sing asli ku. Krono saat ini disimpan bocok-bocokan wis Quran ini gak oleh. Iku murtad. Siapapun yang mengatakan begitu. Krono Gusti Allah pun jamin. Inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku sing nuruno Al-Quran ini. Aku pun yang akan menjaga keaslian dan sampai ila yaumil kiamat. Ngawai ga oleh auzada utawa nambahi kalimatan satu kalimat fihi dalam Al-Qur'an. Muqtajidan piyambe'e sambil meriktikot annaha sak temene kalimat iku minhu dari Al-Qur'an. Au basmalah utawa kelakuan sing dadekno murtad maneh ngeten. Au basmalah utawa maca bismillah. Inda surbi khomrin nalikane ngombe khomer. Jenenge khomer iki haram. Ya. Supaya kon gak haram lak dosa. Cekne gak dosa maca bismillah ping pitu. Umpama ngoten. Nah. Cekne gak haram, cekne pindhoan dosane, cekne disepuro maca bismillah. Lho. Ngenyek bismillah disarengno kemaksiatan ngeten iki ndadekno murtad. Iya. Padha ambek maling utawa ngentit utawa korupsi maca bismillah cekne slamet murtad sampean. Iya. Au zinan utawa nalikane zina. Iya. Zina maca bismillah. Utawa ngeten. Iya. Ngrayu-ngrayu nang gene wong maca-maca ambek baca-baca bacaan gunah-gunane wong maringe recikne katut. Iya. Wiritana iki wong kucine katut jane pegatan maringe recikne pun rabien. Nah. Itu pun menjadi dosa besar dan hampir mendekati kemurtadan. Iya. Lene sampean digawe wiritan iso telusno wong wedok iso misano wedok aja gelem. Iya. Iku ndadekno murtad. Oleh de maca bismillah nalikane ngombe khamer. Oleh de iku mang zina maca bismillah utawa maca-maca Al-Qur'an dengan maksiat istighfafan krono tujuane ngenyek bismillahi ta'ala kelawan asmani Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Di antarane mali para hadirin auqala utawa ana sijine wong. Wong iku mah ngomong ngene. Lau amaroni Allahu au rasuluhu bikada lam af'alhu. Ojo mana kon? Ya. Umpama Gusti Allah lu ngomong nang aku dhewe. Utawa nabi kepetho aku ngomong, "Mut, kon ojo sembayang." Kon sembayang kok? Gak katene. Umpama ngomong ngono. Dika ngono bener. Ojo mana kon? Wali, nabi ngongkon aku zakat, tak tolak. Apa gaya ini zakat? Oh, ngomong-ngomong ngono. Tiang itu sudah murtad. Iya. Padahal si umpama-umpama itu. Gak oleh digawe kuyonan. Meskipun digawe sinetron utawa ludrukan gak oleh. Iya. Niku termasuk ngenyek utawa ngremen nang gene Gusti Allah. Au annahu utawa dhek ngomong ngene maneh. Lau a'tonil jannata ma dakhaltuha. umpama aku ngene sembayang ngene iki mang utawa ngene iki mang aku gak sembayang iki ambek wis ngene iki mang aku wis gak kepengin mlebu swarga lha umpama kon dikae tobat ya kok gak katene umpama ya jarno sakuna neraka umpama kok ngoten. Lah umpama kon dikae rahmat Gusti Allah oleh pendungane wong tuamu terus mlebu swarga ya apa gak katene aku mlebu swarga wis gak ngomong ngoten niku mang istighfapan krana ngremenno gedene rahmati Gusti Allah. Mergane jarine Gusti Allah ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmati. E kaulaku sing wis kebablasen oleh nglakoni dosa sampai sundul langit. Ojo nganti sira iku mang kon niku mang sak pira dosamu sak pira salahmu ojo nganti kon iku mang putus asa golek rahmatku. Ini ayat yang paling besar. Sampai kapan? Sampai kita itu mengharapkan rahmatnya Allah sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Mergane kula kali sampean ngaji ngene golek rahmate Gusti Allah, golek perubahan hidup supaya kula kali sampean besok dadi husnul khotimah. Mungkin dengan satu kelakuan ini Allah mengangkat derajat kita. Mungkin dengan kita itu sering kumpul. Iya, golek rahmate Gusti Allah, Allah ngekei rahmat tanpa adanya satu keinginan utawa satu perasaan kula kali sampeyan iki orang sing bagus. Walau akhadani bitarki salati utawa wong niku ngomong ini umpama Gusti Allah iki mang nyiksa nang aku. Iya. Yeah. Kenapa kok nyiksa? Bitarki salati sebab aku gak sembahyang. Ma'amabi padahal uripku ana ngene donya iki melarat. Minasidati saking kemelaratan. Salah awak iki melarat, tenagaku gak ana, anakku gak ana. Gusti Allah, aku gak sembahyang kok kadhe disiksa. Iku adalah Gusti Allah sing zalim. Lah. Lek ning ngomong ngono utawa ati krentek ngono itu adalah satu i'tiqad utawa perasaan yang mengakibatkan kemurtadan. Wal maradi utawa kula kali sampean iku dalam keadaan lara ya apa ae. Sehingga kula kali sampean gak gelem sembahyang. Krana apa? Lara model ya apa ae tidak bisa menggugurkan kewajiban sembahyang. Sampai piyambe gak iso apa-apa. Kudu sembayang meskipun gak iso apa. Isaro ambil lah, ambil moto. Moto ini wis gak iso, ambil hati. Sampai teko kono. Selama kula kali panjenengan urip ana ngene donya, selama akal kita sehat ini masih berlaku, masih taklif, maka kewajiban sholat tetap. Loroho ya apa sih kewajiban sembayang. Kok ana wong ngersula ngene, lek umpama Gusti Allah sampai nyiksa rek awak lara koyo ngene melarat koyo ngene ya yes, kenemenen Gusti Allah iku lah sambat koyo ngono niku mboten angsal ndadekno murtad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala muga-muga oleh nglakoni urip wonten ngene donya niki kula kali panjenengan dibantu oleh hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Angsalipun kula kali panjenengan ngaji melok kumpulan nalor ngidul muga-muga rahmati Gusti Allah saged kita wadahi kenek digawe sangu muga-muga apapun yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita saged nyukuri kita saged dadi wong sing sabar. Amin ya rabbal. Ya Allah, Rabbana anfarum mahabbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana wa qina lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa aqillat ya ulama ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إدادة تسعبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.